Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Malam ini alhamdulillah kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermajelis di masjid ini. Semoga majelis kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sudah sampai pada bab 5, tata cara menguburkan jenazah. Kita telah melewati tata cara wajib, sudah masuk tata cara sunnah, tata cara pertama. Kemudian tata cara kedua. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-afdalu an yakuna al-qabru lahdan." Yang lebih utama adalah kuburan berupa lahat. Kuburan berupa liang lahat. Wa dhalika bi an yuhfara lil mayyiti hafratan fi 'umqil qabri mimma yalil qiblata. Yaitu dengan cara menggali untuk jenazah sebuah liang melintang pada bagian dasar dinding kuburan arah kiblat. Liang melintang pada bagian dasar dinding kuburan arah kiblat. Ya. Nah, ini tata cara ini menjelaskan bahwa lahat lebih utama. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa lahat lebih utama, yaitu yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma tufiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana bil madinati rajulun yalhadu wa akharu yudarrihu. Ya, jadi Anas menceritakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di Madinah ada lelaki penggali lahat dan ada lelaki penggali syak. Ada yang ahli menggali lahat, ada yang ahli menggali syak. Syak itu ya akan dijelaskan nanti ya, merupakan tata cara pilihan selain lahat ya, yang juga boleh tetapi lahat lebih utama. Nah, nanti akan jelaskan tentang syak. Para sahabat berkata, nah, faqalu nastakhiru rabbana wa nab'atu ilayhima fa ayyuhuma sabaqa taraknahu. Para sahabat mengatakan, kami akan istikharah. Ya, kita akan istikharah meminta pilihan yang terbaik kepada Rabb kami dan mengirim utusan kepada keduanya, kedua penggali kubur itu, yang ahli lahat dan ahli syak tadi. Siapa saja di antara keduanya yang mendahului lainnya akan kami biarkan dia. Ya, berarti itu yang dipilihkan untuk liang kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. Ternyata ya, kemudian dikirimlah utusan kepada keduanya, ternyata penggali lahat yang terlebih dahulu, sehingga mereka menggalikan lahat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah dan At-Tuhawi, sanadnya dinyatakan hasan, berderajat hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Albani. Tadi kan hadis ini menunjukkan bahwa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya adalah Lahab, karena sahabat mengirim utusan kepada keduanya, dipersilahkan ya keduanya untuk datang. Siapa yang lebih duluan? Nah, ini tentunya akan kembali kepada pengaturan takdir Allah. Siapa yang akan ditakdirkan lebih dulu? Ya. Baik, ternyata Allah menakdirkan penggali Lahab lebih dulu. Berarti tentu saja Allah SWT memilihkan yang terbaik untuk nabinya, yaitu Lahab. Jelas? Dalil yang kedua, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata pada saat sakit kematiannya. Ini Sa'ad, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Ya. Sa'ad mengatakan, "Ilhadu li lahdan." "Ilhadu li lahdan." وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Buatkanlah untukku liang lahat. Nah. Dan tegakkanlah bata-bata atasku sebagai penutup liang lahat. Sebagaimana yang dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, ya, akan dijelaskan nanti, ya, terkait dengan bata yang dimaksud, ya, akan ada penjelasan nanti tentang ini. Nah, pada pembahasan berikutnya, ya. Hadis ini dari Muslim. Nah, dan hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Jadi ini menunjukkan sahabat ini ingin mencontoh kuburan Nabi SAW lahir. Dan ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW dikuburkan dengan lahir. Nah, yang ketiga, hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ulhida lahu lahdun ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam lahat dan ditegakkan atasnya bata sebagai penutup lahatnya. Nah, serta ditinggikan kuburannya kurang lebih sejengkal dari permukaan bumi. Yani gundukan kuburannya, ya, sejengkal dari permukaan bumi. Nah, nanti akan dijelaskan bahwa ya itu secara otomatis, nah, gundukan akan setinggi kurang lebih sejengkal. Nah, karena timbunan gundukannya itu dari tanah yang di bawah yang naik, dari lahat itu yang naik. Nah, hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Yang keempat, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Lahat untuk kita dan syaq untuk selain kita. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lahat untuk kita dan syaq untuk selain kita. Nah, untuk kita, yakni untuk umat Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Tahawi. Dalam salatnya ada perawi lemah. Sebenarnya ada perawi lemah bernama Abdul A'la bin Amir Al-Tha'labi. Namun Al-Albani menyatakan derajatnya hasan dengan penguat-penguatnya. Ya, dengan istilah syawahi dalam Ahkam Al-Janaiz. Jadi ini menunjukkan bahwa yang dipilihkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah lahat. Itu yang afdal, itu yang lebih utama. Nah, lahat, penjelasan apa yang maksud lahat? Lahat sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Muhammad tadi di matan yang kita baca pada risalah beliau, lahat adalah liang, ya, liang melintang, melintang digali di bagian dasar, di bagian dasar dinding kuburan. Ini kan kita menggali kuburan ya, kotak gitu kan, persegi panjang gitu ya. Nah, dengan kedalaman yang cukup sesuai kriteria yang telah kita pelajari pada tata cara wajib secara sunnah. Nah, bagian dinding kan, bagian dinding Arab itu kan sih, ini dinding kiblatnya. Nah, di dasarnya digalikanlah. Lahan. Yang lebih utama dalam menggali lahan di bagian dasar. Nah, di bagian dasar dinding kuburan ada kiblat. Sebagaimana disebutkan penulis. Perhatikan, boleh juga membuat lahan pada dinding arah belakang kiblat. Jadi anda ingin membuat lahan di sini. Kalau kiblat kita di mana? Arah barat. Nah, boleh juga membuat lahat di dinding yang sebelah timur. Nah, boleh juga membuat lahat pada dinding arah belakang kiblat. Nah, liang kuburan seperti ini dinamakan lahat karena liang tersebut melintang pada dinding kuburan. Nah, tentunya lebih utama adalah yang arah kiblat, sudah disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Hayyim rahimahullah berkata, yajuzu an yakuna al-qabru syaqqan. Nah, ini tadi yang disebut ya. Wadhalika bi an yuhfara lil-mayyit hafratan fi 'umqil qabri fi wasti idza da'at al-hajah li dhalik bi an takuna al-ardu rakhwatan. Kuburan boleh bermasyak, yaitu dengan cara menggali untuk jenazah sebuah liang melintang pada bagian tengah. Nah, bagian tengah dasar kuburan. Ya, jika ada kebutuhan yang menuntutnya lantaran tanah kuburan lunak. Tanah kuburan lunak sehingga dituntut ya yang dipilih syak. Nanti akan dijelaskan pada syarahnya. Nah, di sini kami jelaskan syak boleh jika ada kebutuhan. Syak adalah liang melintang pada bagian tengah dasar kuburan. Jadi pada dasarnya syak itu boleh, pada dasarnya boleh. Ketika dikatakan tadi bahwa yang lebih utama adalah lahat, berarti syak boleh, tetapi lahat lebih utama. Nah, dalilnya adalah hadis Anas bin Malik yang disebutkan di atas bahwa pada masa Rasulullah SAW, tadi hadis Anas ya, ingat tadi hadis Anas, ketika Nabi meninggal, sahabat istikharah kepada Allah SWT, minta bimbingan kepada Allah, mengutus kepada kedua penggali, satu ahli penggali lahat, satu ahli penggali syak. Nah, berarti kan pada masa Rasulullah SAW ada dua penggali kubur yang berbeda keahlian. Ada yang ahli menggali lahat dan ada yang ahli menggali syak. Nah, ini menunjukkan bahwa syak boleh. Kata Syaukani dalam Ad-Darari, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan dua orang itu pada masa hidupnya menunjukkan bahwa kedua hal itu boleh. Ya. Menunjukkan bahwa kedua hal itu boleh. Nah, An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Majmu', terdapat ijma', kesepakatan di antara ulama bahwa pengukuran dengan lahat dan syak keduanya boleh. Sebaiknya syak hanya dipilih, pada saat ada kebutuhan. Tentunya kita selalu mendahulukan lahat ya, lahat dan itu lebih utama, sebagaimana Nabi SAW. Ya, tetapi syak kita pilih saat ada kebutuhan yang menuntutnya, lantaran tanah kuburan lunak. Seperti kata penulis kata Al-Uthaymin rahimahullah pada mata yang kita baca. Al-Uthaymin rahimahullah juga telah berkata dalam kitab beliau Asy-Syarh Al-Mumti', Jika ada kebutuhan yang menuntut untuk membuat syak, tidak mengapa. Hal itu apabila tanah kuburan berpasir. Apabila tanah kuburan berpasir. Kalau berpasir kan gampang runtuh ya. Nah, sebab tidak memungkinkan membuat lahat pada tanah berpasir karena akan berakibat runtuh. Jika kita menggali lahat di dasar dinding, ini khawatirkan runtuh karena berpasir. Jadi kita pilih syak pada kondisi itu. An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Majmu', jika tanah kuburan keras dan tidak dikhawatirkan runtuh, yang lebih utama adalah lahat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Apabila tanah kuburan lunak dan akan runtuh jika dibuat lahat, yang lebih utama adalah syak. Syak tadi kan di bagian tengah ya? Di bagian tengah bukan di dasar dinding. Lahatnya di dasar dinding, jadi bisa runtuh. Syak di tengah, di dalam. Tidak gampang runtuh. Nah itu. Berikut kami sebutkan beberapa masalah yang merupakan tata cara sunnah dalam menurunkan jenazah ke kuburan dan memasukkannya ke dalam lahat. Masalah pertama, siapa yang disyariatkan memasukkan jenazah ke dalam kuburan? Siapa yang disyariatkan memasukkan jenazah ke dalam kuburan? Artinya, siapa yang disyariatkan turun kuburan? Dia yang ada di dalam kuburan, dia nanti yang memasukkan jenazah ke liang lahat, ke liang syak. Di sini kami nukil keterangan tiga imam, An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan Al-Albani. Ya, mereka menegaskan bahwa yang disyariatkan melaksanakan kewajiban memasukkan jenazah ke dalam kuburan adalah kaum lelaki, tidak kaum wanita. Ini urusannya kaum lelaki, bukan urusan kaum wanita. Ini adalah mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Inilah yang benar berdasarkan tiga alasan. Ada tiga hujahnya. Yang pertama, hal itu yang dikenal sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan kaum muslimin hingga hari ini. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang akan datang. Nanti akan datang hadis Anas mengenai penguburan Ummu Kulthum radhiyallahu anha yang diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalhah. Ya. Padahal hadir pula saat itu saudarinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha dan kerabat wanita lainnya. Ya, ada saudarinya, ada Fatimah radhiyallahu anha, tetapi Nabi menyerahkannya ke Abu Thalhah. Baik. Kemudian yang kedua, kaum lelaki lebih kuat daripada kaum wanita. Nah, karena ini butuh kekuatan kan? Kekuatan mengangkat jenazah memasukkan dalam jalan. Yang ketiga, jika kaum wanita yang melaksanakan kewajiban itu berisiko akan tersingkap sebagian dari bagian tubuhnya yang merupakan aurat di hadapan kaum lelaki selain mahram, sedangkan hal itu haram. Ya, selesai ini. Tiga hujjah ini menunjukkan ini pendapat terbaik mazhab Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad. Nah, ya. Kemudian yang dikedepankan dalam hal ini, di antara kaum lelaki yang hadir, siapa yang dikedepankan masuk kuburan untuk memasukkan jenazah ke liang lahat? Yang dikedepankan yang terdekat dari kalangan kerabat, yang terdekat dari kalangan kerabat yang menguasai tata cara penguburan jenazah. Jadi dua kriterianya. Kriteria pertama, yang terdekat dari kalangan kerabat. Ya, bagaimanapun yang namanya kerabat, ya, satu dengan lainnya ada hubungan dekat, hubungan kerabatan. Ini menguat untuk di ke depan. Tetapi dengan syarat yang kedua, yaitu menguasai tata cara penguburan jenazah. Nah, meskipun kerabat tapi tidak tahu bagaimana syariat penguburan jenazah, bahwa tidak bisa. Nah, baik. Jadi ini berdasarkan keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 75. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, sesama kerabat, daripada yang bukan kerabat. Nah, di sini di catatan kaki disebutkan jika terjadi perebutan hak untuk didahulukan kerabat, ini banyak kerabatnya, kemudian berebutan saya. Nah, siapa yang dikedepankan? Maka yang dikedepankan adalah pembahasannya sama dengan yang diterangkan pada masalah imam sholat jenazah. Nah, ya. Tadi yang sudah disinggung tentunya yang paling dalam hal ini yang paling berilmu kan tentunya yang paling menguasai dari cara penguburan jenazah. Nah, dan seterusnya bisa dimerujuk kembali pada pembahasan masalah siapa yang dikedepankan, menjadi imam sholat jenazah. Nah, kita lanjutkan. Terdapat pula riwayat bahwa yang menguburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Fadl bin Abbas, dan Salih Mawla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berapa orang ya? Ali, kedua Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Al-Fadl bin Abbas, putranya Abbas, kemudian Salih Mawla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti empat orang ya? Nah, empat orang. Riwayat itu dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari hadis Ali radhiyallahu anhu dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Bahkan Al-Hakim menyatakannya sahih menurut syarat Al-Bukhari Muslim dan disetujui oleh Al-Dhahabi. Wallahu a'lam. Berarti riwayat ini benar. Empat orang ini yang menguburkan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, Ibnu Qudamah menukil tidak ada perbedaan pendapat bahwa untuk penguburan jenazah wanita. Nah, perhatikan. Tadi sudah kita pelajari bahwa yang menguburkan jenazah kaum lelaki, terusannya kaum lelaki. Nah, bagaimana jika jenazahnya wanita? Nah, Ibnu Qudamah menukil tidak adanya perbedaan pendapat bahwa untuk penguburan jenazah wanita didahulukan kerabat terdekat yang merupakan mahramnya. Tetap didahulukan kerabat terdekat yang merupakan mahram wanita. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan pada bab hukum-hukum kemandian mayat menunjukkan boleh bagi seorang suami menguburkan jenazah istrinya. Namun terdapat silang pendapat apakah kerabatnya lebih berhak daripada suaminya. Jika beberapa kerabat misalnya, ya, yang merupakan mahram ada tiga orang-orang yang merupakan orang, dia yang ingin menguburkan, dan suaminya juga ingin ikut salah satunya. Nah, yang lebih berhak di sini ada khilaf, perbedaan pendapat. Yang pertama, pendapat Ahmad Ibnu Hazm. Ahmad dan Ibnu Hazm, dan ini dipilih oleh Al-Albani, mendahulukan kerabat. Ini yang terdukung oleh keumuman makna ayat di atas. Aulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama kerabat. Pendapat yang kedua, fuqaha Syafi'iyah, ahli fikih mazhab Syafi'i, mendahulukan suami, mendahulukan suami. Baik, ini khilaf, ini hanya masalah siapa yang didahulukan jika terjadi perebutan di antara mereka. Nah, yang jelas semuanya berhak. Nah, namun jika kerabat atau suaminya telah melakukan senggama, yang telah melakukan jima dengan istrinya di malam hari itu, ini penghalang. Perhatikan ini, jika kerabat laki-lakinya atau suami wanita itu, jenazah itu, telah melakukan senggama dengan istrinya di malam hari itu, ya, tidak disyariatkan, tidak disukai baginya menguburkan jenazah dan dikedepankan selainnya walaupun bukan mahram. Walaupun bukan mahram. Baik, ini adalah mazhab Ibnu Hazm. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syahidna bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr. فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارب الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku menyaksikan pemakaman putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah yang dimaksud di sini Ummu Kulthum, yaitu istri Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini riwayat yang benar. Bahwa itu jenazah Ummu Kulthum, istri Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di tepi kuburan. Ada Nabi di tepi kuburan menyaksikan pemakaman. Kata Anas, lalu aku melihat kedua mata beliau, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurai air mata sedih. Ya. Dan itu lumrah, wajar, ya. Itu merusakkan, ada menunjukkan perasaan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai, apakah di antara kalian ada yang tidak menggauli istrinya tadi malam? Ya. Abu Thalhah berkata, aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turunlah ke kuburannya. Abu Thalhah kemudian turun ke kuburannya dan menguburkan. Padahal Abu Thalhah bukan mahram, bukan rasul yang turun, padahal putrinya. Ya. Dan atau yang lainnya, Abu Thalhah ya angkat tangan dan beliau yang dipersilakan. Baik. Hadis ini dari Bukhari, dari Imam Sahih Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Sahih jelas. Jika kerabat dan suaminya tidak mengetahui tata cara pemakaman jenazah atau mereka tidak ingin turun ke kuburan, suaminya ada tapi tidak tahu bagaimana cara menguburkan jenazah, kerabatnya ada tapi tidak tahu cara menguburkan jenazah, atau mereka tahu tapi tidak ingin turun ke kuburan, tidak ingin turun ke kuburan, ya, maka penguburan dapat dilakukan oleh siapa saja yang hadir walaupun bukan mahram, tidak masalah, ya. Lelaki mahram bukanlah syarat dalam penguburan jenazah wanita, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Baz, Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan penguburan jenazah putrinya kepada Abu Thalhah radhiyallahu anhu bersama kehadiran beliau, kehadiran Nabi. Tetapi menyerahkan kepada Abu Thalhah, dan Abu Thalhah bukan mahram. Jelas ya? Kemudian adapun mengenai jumlah orang yang menguburkan, Al-Imam Ahmad menegaskan bahwa tidak ada penentuannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tergantung keadaan mayat dan kebutuhan penguburan. Nah, jika dua orang dianggap cukup atau tiga orang nah, sesuai tergantung keadaan mayat dan kebutuhan penguburan. Nabi SAW sendiri tadi kita dengar dari riwayat Ali, berapa orang? Empat ya. Nah, Ali, Abbas bin Abdul Muttalib dan putranya Fadl bin Abbas, kemudian Salim bin Rasulullah SAW. Baik, kemudian masalah kedua. Tata cara menurunkan mayat ke kuburan. Baik, tata cara menurunkannya. Disunnahkan menurunkan jenazah ke kuburan dengan cara menurunkannya dari arah kaki kuburan. Dari arah kaki kuburan, yakni menurut posisi jenazah dalam kuburan. Sudah kita pelajari di awal bahwa jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Ke arah kiblat. Jika kita baringkan di atas lambung kanan, berarti kepalanya di sebelah utara. Ya kan? Jika kita baringkan di atas lambung kiri, berarti kepalanya di arah selatan. Tetapi yang lebih utama di atas lambung kanan, menghadap ke arah kiblat. Nah, berarti kaki kuburan di mana? Sebelah selatan. Kaki kuburan sebelah selatan. Nah, berarti di jenazah dimasukkan ya dari arah selatan. Menurunkan dari arah kaki kuburan, berarti dari arah selatan diturunkan. Caranya dimulai dengan menurunkan kepalanya hingga seluruh tubuhnya masuk begini. Nah, untuk kemudian diletakkan dalam jenazah. Jadi yang akan menguburkan, yang menunggu di bawah itu menerima jenazah ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah pendapat Ahmad dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani dan Al-Albani serta difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Ibn Baz. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Ishaq berkata, "Awsal Harith an yusalli alayhi Abdullah ibn Yazid." Al-Harith berwasiat agar Abdullah bin Yazid yang menyolati jenazahnya sebagai imam. Ya. Fa shalla alayhi, maka dari itu Abdullah bin Yazid menyolati jenazahnya. Thumma adkhalahu al-qabr min qibali rijlay al-qabr. Kemudian memasukkannya ke dalam kuburan dari arah kaki kuburan. Wa qala, seraya berkata, "Hadza min as-sunnah." Ini adalah sunnah Rasul. Cara memasukkan ya jenazah dari atas ke bawah, ya ke bawah ke dalam kuburan dari arah kaki, ini adalah sunnah Rasul. Hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi, sanad yang dinyatakan sahih oleh Al-Baihaqi dan Al-Albani. Sunnah ini diamalkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengamalkan sunnah ini sebagaimana riwayat Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dia berkata, ya, "Kuntu ma'a Anas fi jinazatin fa amara bil mayyit fa sulla min qibali rijlil qabr." Aku pernah bersama Anas pada pengurusan jenazah. Kemudian beliau memerintahkan jenazah itu dimasukkan ke dalam kuburan dari arah kaki kuburan. Maka jenazah itu dimasukkan dari arah kaki kuburan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dinyatakan sahih sanadnya oleh Al-Albani. Nah, ini jelas dari dalilnya. Adapun pendapat yang menyatakan disunnahkan memasukkannya dari sisi kuburan, berarti dari samping, dari sisi kuburan yang searah dengan arah kiblat, berarti dari sisi kuburan arah kiblat barat, sebelah barat. Ini adalah pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Baik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa itu yang sunnah dimasukkan dari arah kaki kuburan dengan merungkan kepalanya terlebih dahulu sampai seluruh tubuhnya masuk. Di sini dijelaskan, namun Ibnu Qudamah dan Al-Lajnah Daimah, ya, yang diketahui oleh Ibnu Baz, Komite Fatwa Lajnah Daimah, Komite Fatwa Arab Saudi yang dipimpin oleh Syekh bin Baz di zaman itu, berkata, jika yang lebih muda bagi yang mengurus pemakaman adalah memasukkannya dari sisi kuburan yang searah dengan kiblat secara melintang, atau memasukkannya dari arah kepala kuburan, berarti dari sebelah utara, tidak mengapa jika itu yang lebih mudah pada kondisi itu. Nah, sebab sunnah memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan hanyalah semata-mata karena hal itu lebih mudah bagi yang mengurus pemakaman dan lebih lembut bagi jenazah. Jika selainnya lebih mudah, hal itu yang disunai. Nah, jika ternyata kondisi area pekuburan menuntut, ya, yang dari arah lainnya lebih mudah. Al-Lajnah Daimah menambahkan, jadi pada perkara ini terdapat kelonggaran. Yang diinginkan adalah adanya perhatian akan apa yang diamalkan di masa sahabat radhiyallahu anhum, agar mengamalkan sunnah dan merealisasikan kemudahan dan kelembutan dalam penguburan. Allah juga mengatakan, apabila ada hal yang menjadikan selainnya lebih mudah dan lebih lembut, itu sudah diamalkan. Barangkali sempit di area sebelah selatannya, sempit misalnya, kesulitan orang-orang masuk dari situ, lebih longgar di arah utara, maka itu yang dilakukan. Jadi jangan dipaksakan dari sini pada kesulitan, kan begitu. Nah, Ya, mungkin ada yang boleh ditanyakan, barangkali bisa ditambah beberapa menit. Tadi kita melewati hadis bahwa liang lahat Rasulullah SAW ditutup lahatnya dengan menggunakan bata. Ya, nanti akan dijelaskan di sini pada halaman 161 tata cara kelima. Ya, bata yang dimaksud di zaman itu bata tanah liat yang tidak dibakar. Yang dimaksud bata tanah liat yang tidak dibakar. Nah, jadi bukan bata seperti bata kita yang dipakai untuk membangun rumah di zaman ini. Nah, kami sempat menyaksikan penggunaan bata-bata seperti itu ketika dulu di Damaj. Di Damaj, di Saudi, di Yaman, di Darul Hadith, ketika belajar kitab Syekh Mukbil, rahimahullah. Nah, itu kan di lembah, ya, ma'hadnya, tempatnya Syekh itu di lembah, dikelilingi oleh gunung, jadi kita di pedalaman. Nah, di situ masyarakat sekitar kita, rumah-rumah mereka itu, ya, rumah-rumah yang dibangun di bibit-bibitnya dengan bata-bata seperti itu. Jadi buat dicetak batanya, biasanya dicampur jerami sebagai penguat, pakai jerami. Dicetak, kemudian dipanaskan sampai mengeras, tapi tidak dibakar. Nah, itu yang disusun nanti untuk menempelnya pakai lumpur. Bukan semen. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau hujan ya lumayan. Terkikis runtuh, tapi di sana kan jarang sekali hujan. Jarang sekali hujan. Mungkin hanya sekali dua kali mungkin. Nah, tapi kadang-kadang juga terdengar juga ada banjir. Nah, seperti itu. Adapun di perkotaan ya sudah pakai bata yang dibakar pakai semen. Nah, itu gambaran. Jadi bata yang dimaksud itu bata itu ya, Jadi jangan sampai pikirannya pakai penutup lehernya Rasul pakai bata seperti bata yang kita kenal bata merah juga bukan. Nah, bata nanti. Baik, Pak. Ada yang lain? Misalnya kalau musim hujan kan biasa kuburan itu tanahnya mencair, artinya bercampur dengan air. Setelah mengusungnya dengan tanah tidak cukup. Bolehkah diambilkan yang tanah yang air sedikit? Oh, tidak cukup. Biasa, kadang begitu ya. Sebabnya tadi apa? Hujan. Oh, apa? Jadi mencair, jadi tidak cukup. Jadi tidak ada gundukan. Bisa diambilkan dari tanah sekitar. Diambilkan dari tanah sekitarnya untuk menutup rapat kuburan itu, kemudian membuatkan gundukannya sejengkal dari permukaan tanah. Sebenarnya, seandainya normal-normal saja, ya tidak ada hujan, tidak jadi tanah galian itu sendiri yang dipakai untuk menutup kuburan dan otomatis akan menghasilkan gundukan kurang lebih satu jengkal. Kenapa? Karena tentunya ketika menimbun tidak serapat awalnya, ya kan? Yang kedua, tanah galian dari lahat itu, lahat kan kosong kan? Tadinya berisi tanah, sekarang berisi jenazah, berisi mayat. Jadi tanahnya kemana? Naik ke atas, jadi gundukan. Sehingga otomatis sejengkal. Iya, begitu. Tapi kalau tadi misalkan ada kondisi terpaksa seperti tadi, tanahnya tidak cukup, ya, karena basah hujan, berarti diambilkan dari tanah sekitarnya untuk menghasilkannya, menutup kuburan dan menghasilkan gundukan sejengkal. Nah, mungkin cukup ya. Barakallahu.